tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra Ibnu Khuzaimah, juga riwayat lain di Ibnu Khuzaimah lafadznya, kanu yusirun, mereka bertiga tadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, israr, sir, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim tapi pelan, tidak terdengar oleh yang lain, dan dengan lafad-lafad ini riwayat satu sama lain saling menafsirkan, saling memperjelas, dan sengaja Hafidh bawakan semuanya untuk memperjelas lafad yang mungkin bisa dipahami keliru. Karena seperti lafadz Muslim, la yadhkurun bismillah, mereka tidak sebutkan bismillah, terkesan tidak dibaca sama sekali. Tidak sebut, tidak mereka sebutkan bismillahirrahmanirrahim sama sekali, tidak di awal, tidak di akhir. Terkesan berarti tidak dibaca bismillah. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh riwayat ini. Yang dikehendaki adalah seperti lafaz Ibnu Khuzaimah, yusirrun. Mereka tidak sebut, artinya mereka tidak yajhar seperti lafaz Ahmad. Maka diartikan harus ditafsirkan demikian yang di Sahih Muslim. Tidak menyebutkan bismillah artinya tidak membaca keras, tidak dikeraskan bacaannya. Mereka baca tapi pelan, tidak dikeraskan. Dan itu yang Muslim maksud dalam lafaz yang beliau bawakan, la yadhkurun. Karena sebagian ahlul ilm mengatakan lafaz Muslim ada illahnya, ada kelemahannya karena menyalahi riwayat-riwayat lain. Tapi itu gak benar. hukum asalnya hadis itu sahih diriwayatkan perawi thiqah dan tidak boleh dicela atau dilemahkan kecuali ketika memang ada kelemahan menentang dan menyalahi riwayat-riwayat yang lain dari perawi thiqah. Sementara di sini enggak ada pertentangan. Hanya saja sebagian perawi menyebutkan dengan lafaz yang berbeda dengan perawi lain. Tetapi makna yang diinginkan sama. Sebagian mengatakan tidak menjaharkan, tidak mengeraskan. Sebagian bilang mereka baca sir pelan. Sama maknanya. Sir berarti tidak menjaharkan. Yang lain mengatakan membawakan dengan lafaz tidak mereka sebutkan. Nah, ini satu sama lain saling menafsirkan. Nah, dengan demikian hadis ini berkenaan dengan hukum membaca bismillah di dalam sholat. Permasalahan ini baca bismillah kembalinya kepada permasalahan apakah bismillahirrahmanirrahim teranggap ayat di dalam Fatihah apakah tidak, apakah dia teranggap satu ayat sehingga dia ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ataukah dia tidak teranggap ayat di dalam Al-Fatihah. Artinya dia bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Permasalahan ini di kalangan ulama ada dua madhab. Yang pertama yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim teranggap satu ayat, ayat pertama dari Al-Fatihah. Dengan demikian dia sebagian dari ayat-ayat Al-Fatihah, tidak ada beda dengan yang lain. Karena tidak ada beda maka dijaharkan, dibaca keras seperti yang lain. Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat menurut madhab ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga dan seterusnya. Sebagaimana Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim dibaca keras, maka bismillah pun dia baca keras. Kenapa? Karena dia sama teranggap, terhitung satu ayat di dalam Al-Fatihah. Dan ini disebutkan madhab Syafi'iyah rahimahumullah. Madhab lain, madhab Imam Ahmad dan yang bersama beliau, bahwa bismillah tidak teranggap ayat dari surat Al-Fatihah, tidak terhitung sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini yang didukung atau dikuatkan oleh dalil riwayatan wa diroyatan, baik secara riwayat maupun secara diroyah, secara makna. Secara riwayat seperti hadis kita ini, hadis Anas, Rasulullah, Abu Bakar, Umar memulai sholat, sahabat tahu, sahabat dengar, yang mereka dengar permulaan bacaan sholat yang mereka baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan itu teranggap ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, Hadith Muslim dari Abu Hurairah, hadith Qudsi, ketika Allah berkata, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain, aku bagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Salat yang dimaksud bacaan Al-Fatihah. Aku bagi menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, maka ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah, Allah berkata, hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, qala athna alayya abdi, Allah berkata, hambaku memuliakan aku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala, kata Allah, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika dia baca ini, qala Allah, hadza baini wa baina abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini semua untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, dia akan dapati apa yang dia minta dari ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan pada mereka, beri kami petunjuk jalan mengikuti mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jauhkan kami dari jalan orang yang kau murkai seperti Yahud, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, waladdallin, jauhkan pula kami dari jalannya orang yang sesat seperti Nasara, yang berbuat semangat beramal tapi tanpa dasar ilmu. Ini semua permintaan hamba. Dan Allah katakan, bagi hambaku apa yang telah dia minta akan dikabulkan oleh Allah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Fatihah oleh Allah dibagi menjadi dua. Sebagiannya untuk Allah, separuhnya, separuhnya lagi untuk hambanya. Tinggal satu. Dan yang satu itu Allah katakan itu antara untuk Allah dan juga untuk hambanya. Dan itu pertengahan surat, tepat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang Allah katakan ini antara untuk aku dan juga untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau dibagi Fatihah, berarti tiga ayat pertama itu yang milik Allah. Kalau dimulai dari alhamdulillah akan tepat, perhitungannya pas. Alhamdulillahirabbil alamin, satu. Ar-Rahmanir Rahim, dua. Iyyaka Malik Yaumiddin, tiga. Ini untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara untuk Allah dan untuk hambanya. Untuk Allah tadi berapa? Tiga. Sekarang lihat yang untuk hamba. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. 2. Ghairil maghdubi alaihim waladdalin. 3. Maka pas 3 untuk Allah, 3 untuk hamba, 1 pertengahan itu antara untuk Allah dan untuk hambanya. Tetapi jika dihitung bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam Fatihah, hitungannya enggak pas, sulit. Kalau dihitung dari bismillah, ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berarti ayat keduanya alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketiganya arrahmanirrahim. Baik. Ayat keempatnya maliki yaumiddin. Berarti empat yang untuk Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti Allah katakan, itu untuk aku dan untuk hambaku. Berarti untuk hamba, ihdinas siratal mustaqim. Kalau bismillah dianggap dari ayat pertama, ihdinas siratal mustaqim, ini berarti jatuhnya ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, semua ini ayat ke-7. Karena Al-Fatihah 7 ayat. Makanya disebutkan sebagai sab'ul mathani. 7 ayat yang terus diulang-ulang, sering dibaca dalam sholat, dalam ini. Dia 7 ayat. Dan pembagiannya sulit, enggak pas. Padahal Allah katakan nisfain, nus wa nus. Separuh-separuh. Kalau bahasa orang sekarang 50-50. Kalau tadi pasis, pas 3-3. Tinggal yang satu ihdin iya kana abudu iya kana sedain, itu antara untuk Allah dan untuk hambanya. Tapi kalau bismillah masuk teranggap satu ayat, sulit ngitungnya. Gak cocok untuk dikatakan setengah-setengah. Yang untuk Allah 4 ayat, yang untuk hamba 3 ayat. Berarti bukan paruan. Padahal Allah katakan aku paruh, aku bagi setengah-setengah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi balaghah, dari sisi sastranya yang ulama sebutkan, kalau kita amati surat Al-Fatihah, ayat per ayatnya pendek-pendek. Dari awal alhamdulillahirrabbilalamin, pendek. Ar-Rahmanirrahim, pendek. Maliki yaumiddin, pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pendek. Ihdinas siratal mustaqim, pendek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pendek. Pas. Penggalan-penggalan tiap ayat itu serasi. Indah. Dan Quran punya keindahan yang sangat tinggi. Mengandung balaghah yang sangat mulia, karena itu firman Allah, perkataan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Tetapi jika bismillah masuk teranggap satu ayat seperti tadi, bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, yang ke-7 panjang, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak serasi, yang lainnya pendek-pendek-pendek, begitu ayat ke-7 panjang dan tidak sesuai dengan balaghah, tidak sesuai dengan cantik dan eloknya susunan kata-kata. Al-Quran seperti tadi begitu mulia dan nah, makanya itu yang benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak terhitung sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tidak terhitung. Ayat pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang Anas riwayatkan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar memulai bacaan Fatihah di awal surat Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di dalam Quran yang ulama sebutkan dia pertama, perlu kita tahu, teranggap ayat di surat apa itu? Al iya, surat apa itu? Naml ya? Naml. Ketika Allah kisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin alaya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat An-Naml. Yang kedua, disepakati oleh para ulama semenjak sahabat tabi'in dan para ulama setelah itu semua sepakat umat bahwa surat Bara'ah, surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bara'atun minallahi wa rasulihi. Yang ketiga, surat-surat yang lain dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah. Sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dia sebagai pemisah untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dibaca di awal surat. Dibaca di awal surat. Makanya termasuk kesalahan kalau orang baca Quran di pertengahan surat dia baca dengan bismillah. Salah, bukan di situ tempat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di semua Quran selalu di awal surat. Gak ada di pertengahan surat kecuali An-Naml tadi, dan itu pun konteks ayat. Misalnya kamu baca ayat kursi, orang misalnya kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallah, ini salah. Bukan di situ tempat bismillah. Bismillah di awal surat Al-Baqarah. Begitu pula surat-surat yang lain, kamu hendak memulai membaca karena di situ berhenti di juz kelima, di juz keenam, di rubuk atau yang lainnya dari Ahzabul Quran. Ketika mulai membaca di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surat, jangan kamu baca bismillah di situ. Karena bismillah tempatnya hanya di awal-awal surat Quran, bukan di pertengahannya. Dengan demikian, para ulama qiraah, ulama tajwid mengatakan boleh, karena dia pemisah surat, boleh bismillah itu kamu baca di permulaan tiap surat secara terpisah. Satu, boleh. Kedua, kamu baca langsung masuk ke ayat pertama dari surat yang kamu kehendaki, boleh, karena dia teranggap pemisah dari surat yang sebelumnya kepada surat yang berikutnya, maka boleh. Yang ketiga, boleh pula kamu baca langsung wasl, sambung antara akhir surat yang sebelumnya masuk bismillah langsung masuk ke ayat pertama di surat itu. Ini boleh. Hanya satu yang enggak boleh, yaitu kamu sambung akhir surat sebelumnya dengan bismillah yang di surat berikutnya, kemudian kamu berhenti, lalu masuk ayat pertama di surat yang berikutnya. Ini yang gak boleh. Contohnya gini, mungkin itu teori, lebih mudahnya begini. Gambaran yang pertama, boleh ketika kamu pisah. Ini misalnya kamu baca Al-Falaq, apa terakhir ayat, atau Amin Khosikin Ida Wakaf, Amin Syarif Nafadat Bilal, Amin Syarif Hasidin Ida Hasad. Kamu berhenti, lalu kamu mulai Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terusnya. Boleh. Ini berhenti, masuk bismillah, berhenti. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ini boleh, gambaran yang pertama. Yang kedua juga boleh. Kapan? Ketika bismillah kamu masukkan ke ayat pertama dari surat itu. Kamu sambung, bukan kamu masukkan. Jadi gini, wa min syarri hasidin idza hasad, berhenti sudah. Ambil nafas kamu. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Kamu sambung bismillah dengan ayat pertama di surat An-Nas ataupun surat-surat yang lain yang kamu baca. Ini contoh saja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh. Begitu bismillah langsung kamu sambung ke ayat yang pertama. Ini juga boleh. Gambaran yang ketiga yang juga boleh, kamu sambung semuanya. Akhir ayat bismillah dan awal ayat. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Enggak buat. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Ini boleh. Semuanya kamu sambung. Begitu pula surat-surat yang lain. Misalnya Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas apa? Al-Falaq ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Baik. Ini semua tiga-tiganya boleh. Satu yang enggak boleh. Kamu sambung bismillah dengan akhir ayat sebelumnya, kemudian kamu berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udhu birabbil falaq. Nah, boleh. Atau kalau di Al-Falaq misalnya, wa min syarri hasidin idha hasada, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Enggak boleh. Karena terkesan bismillah kamu masukkan di ayat yang di surat yang sebelumnya, seakan seperti ayat terakhir di surat itu. Hanya dilarang oleh para ulama. Ya, kamu pilih tiga gambaran yang jaiz, yang boleh tadi. Imam misalnya dalam sholat mau nyambung dua surat sekaligus, ya begitu tadi. Imma dia berhenti, min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, berarti qul a'udzu birabbin nas, atau dia masukkan bismillah ke ayat pertamanya. Min syarri hasidin idza hasad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Atau kamu repel semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ini boleh. Fahimna? Ini karena tadi bismillah letaknya di awal setiap surat kecuali At-Taubah dan memisahkan pemisah antara satu surat dengan surat-surat lain dari surat-surat Quranul Karim. Di dalam hadis Anas menunjukkan kepada kita bahwa hal itu tidak mansukh, tidak terhapus hukumnya. Dan itu penting. Makanya sahabat Anas nukilkan, dari mana kita tahu itu enggak mansukh? Dilakukan, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar. Berarti memang itu sunnah thabitah, sunnah yang tetap sudah demikian Fatihah itu dibaca. Bahwa bismillah dibaca di awal tetapi dengan sir, dibaca pelan, tidak dikeraskan bacaannya. Itu diamalkan oleh Umar, Abu Bakar, nah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, tentunya ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah, di mana dia dibaca di awal sebelum surat-surat lain dari Quran. Yaftatihuna shalah, itu yang mereka mulai dari bacaan Quran. Pertama dibaca dalam sholat Al-Fatihah. Nah, itu jelas menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang ketiga, bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini tetap dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat, tapi yang lebih penting di sini di dalam sholat karena babnya bab tentang sholat, kitabus sholat, tentang sifat dan tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mereka melakukan, mencontohkan bacaan bismillah dengan sir, tidak jahr seperti riwayat Ibnu Khuzaimah atau seperti riwayat Muslim, la yadhkurun, mereka tidak sebutkan, artinya tidak dibaca keras bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita tahu dari nusus dalil dan riwayat yang ada, seperti tadi secara riwayat maupun secara diroyat secara mana sastra, bahwa tepatnya memang akan pas jika Fatihah itu dibagi dua, ya dari mulai alhamdulillahirabbil alamin, akan tepat di situ, tiga untuk Allah, tiga untuk hambanya, dan satu tepat di tengah-tengah ayat keempatnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. itu penting pembahasan sejarah riwayat itu adu dalil mana yang lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada sunnah. Yang kedua juga penting secara diroyah, lebih membantu kita untuk memahami makna, karena tentunya hadis ada diroyahnya, ada riwayatnya. Dengan ini kita terdidik untuk mengikuti segala sesuatu itu berdasarkan dalil, mana yang lebih kuat hujahnya itu yang kita ikuti, mana yang lebih benar, lebih tepat dalilnya itu yang kita ambil. Yang mungkin lemah dalilnya, kurang tepat, ya tidak kita amalkan. Walaupun itu imam mulia dan alim besar, rahimahullah. Dan seperti itu para imam mengajarkan kepada kita. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, kalau kalian dapati pendapatku menyalahi apa yang Rasulullah SAW sebutkan, buang pendapatku itu, lempar ke tembok sana, tinggalkan, ambil oleh kalian dalil, amalkan dalil. Karena kita diciptakan dan diperintah untuk ibadah dan taat kepada Rasulullah SAW, bukan kepada siapapun dari makhluk. Yang kita diperintah taat, yang kita diperintah untuk mengikuti dan berteladan hanya kepada Rasulullah SAW. Ulama dan para imam-imam yang ada itu menunjukkan jalan, membantu kita untuk mengenal dan mengetahui seperti apa sunnah Rasulullah SAW, bagaimana ajaran beliau. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, para ulama ini ibaratnya seperti bintang-bintang di langit. Kalau sekarang kompas lah gampangannya, membantu kamu menentukan arah untuk kiblat sholat. Kamu di sana di tengah gurun pasir, di tengah hutan, di tengah lautan, gak tahu kiblat mana ini, kamu mau sholat. Yang kamu inginkan kiblat, itu tujuanmu. Maka kamu mencari bantuan kalau di masa dulu dengan bintang, melihat rasi bintang, bintang ini, bintang itu. Dengan itu kamu terbantu. Oh, berarti arah barat sana, bintangnya begini, begini, begini. Atau kompas sekarang, berarti arah barat sana, kiblat kita ke sana. Begitu ketika kamu nggak tahu kiblat, kamu butuh bantuan bintang ini untuk mengarahkan kamu, nunjukkan arah mana yang benar. Sehingga begitu arah sudah kamu tahu, begitu kiblat sudah ada di hadapanmu, itu yang harus kamu ikuti. Gak boleh kamu masih sibuk ngurusi bintang. Kamu sudah di Ka'bah, sudah di Mekah sana, Ka'bah di depanmu, persis di hadapanmu. Apa iya? Apa benar? Sebentar, kita lihat bintang. Kiblat kita kemana ini? Jangan ditinggalkan. Oh, ini bintang ini. Penting bintang ini menunjukkan arah kepada kita. Ya, kabar depan matamu. Kepada apa kamu melihat ke bintang-bintang sana? Sudah, ini yang penting. Ini yang kamu inginkan. Sudah di hadapanmu. Ikuti, sholat ke situ. Sudah, jangan peduli dengan bintang saat itu. Ka'bah ada di hadapanmu. Seperti itu permisalannya. Artinya para ulama pembimbing kita, dan kita sangat butuh dengan ilmunya. Kita sangat butuh dengan ajarannya, penjelasan mereka, syarah mereka. Seperti bintang tadi, ngarahkan kita, bimbing, begini yang benar, begini, hadis ini maknanya begini, ayat ini penafsirannya begini, untuk kamu tahu al-haq. Karena tujuanmu taat kepada Rasulullah SAW, bukan taat kepada siapapun. Yang kita inginkan, yang kita tuju dan tujuan inti kita, mentaati Rasulullah SAW, bertauladan kepada Rasulullah SAW. Maka ulama ini membantu kita menjelaskan begini, ini hadis ini begini, kedudukannya, penjelasannya, ayat. Maka begitu kamu tahu yang hak demikian, bahwa Rasulullah demikian dengan dalil dan hujahnya, kamu faham apa yang diamalkan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, maka itu yang wajib kamu pegang, itu yang wajib kamu amalkan. Gak boleh kemudian kamu tinggal, kemudian kamu ikuti madhab-madhab yang lain. Padahal hadis sudah di hadapanmu, sunnah dan kebenaran sudah ada di hadapanmu. Kamu buang, kamu campakkan, lebih mengikuti, gak bisa. Imam saya berpendapat begini, madhab saya menyatakan begini, saya gak mau keluar, saya gak mau menyelisih madhab. Terkungkung dia di dalam madhab atau pendapat seorang alim, padahal sunnah dan dalil sudah nyata di hadapannya. Ini tidak dibenarkan. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama semuanya. Seperti Imam Ahmad katakan, ambillah dari mana kami mengambil. Artinya beliau mendidik, jangan kamu ambil semata-mata karena ini pendapat saya. Jangan kamu ambil semata-mata itu pendapat Sufyan ats-Tsauri. Jangan kamu ambil semata-mata itu madhab Syafi'i, madhab fulan dan fulan. Tapi pelajari kenapa mereka berpendapat demikian. Apa dalil mereka, apa dasar mereka. Mereka akan jelaskan, nih hujahnya begini, kamu pelajari. Untuk kamu tahu, jika memang itu benar kamu bisa ambil, jika memang itu keliru kamu tinggalkan. Karena tujuanmu seperti tadi, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa kita gaji dengan bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.